Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Injil bagian yang ketiga. Di antara kesalahan yang ada di dalam Injil yang tersebar sekarang adalah penyebutan nasab Nabi Isa alaihi salam kepada laki-laki sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Padahal Allah telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Isa alaihi salam lahir dari seorang wanita tanpa disentuh laki-laki. Seorang wanita yang salihah, bukan wanita pezina dan bukan wanita yang bersuami. Sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Allah SWT berfirman, Qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Maryam berkata, bagaimana aku memiliki anak laki-laki padahal tidak ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan wanita pezina. Jibril berkata, demikianlah dikatakan oleh Rabbmu. Dia berkata, yang demikian mudah bagiku dan supaya kami jadikan dia, yaitu Isa, sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan itu adalah perkara yang sudah diputuskan. Surat Maryam 20-21. Oleh karena itu, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Isa bin Maryam sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 87 dan juga yang lain, atau Allah menyebutkan Al-Masih bin Maryam sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-17 dan juga yang lain, atau Allah menyebutkan Al-Masih Isa bin Maryam sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-45 dan juga yang lain. Apa yang tertulis di dalam Injil yang sekarang justru membenarkan akidah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Dan di sana ada perbedaan antara nasab Isa di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Di dalam Injil Matius disebutkan bahwa Nabi Isa adalah anak Yusuf bin Ya'qub bin Matan bin Eleazar dan seterusnya. Dan beliau termasuk keturunan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihimassalam. Adapun di dalam Injil Lukas disebutkan bahwa beliau adalah anak Yusuf bin Eli bin Matat bin Lewi dan seterusnya, dan termasuk keturunan Nathan bin Dawud alaihissalam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.